Konsultasi Syariah. Ketika musafir bermakmum di belakang mukim. Pertanyaan. Jika saya musafir, lalu sholat duhur berjamaah di masjid umum, ketika itu saya menyusul di rokaat keempat, sehingga hanya mendapat satu rokaat bersama imam. Apa yang harus saya lakukan? Cukup menambah satu rokaat atau harus menambah tiga rokaat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Musafir disyariatkan untuk mengerjakan sholat secara qasar. Qasar sholat berarti mengerjakan sholat 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Karena itu, istilah qasar hanya berlaku untuk sholat 4 rokaat. Terdapat banyak dalil mengenai hal ini. Di antaranya, firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. 2. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya sering menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan beliau melaksanakan salat tidak lebih dari 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 3. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan salat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk musafir 2 rakaat, untuk mukim 4 rakaat dan salat khauf ketika perang dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana jika musafir bermakmum dengan mukim? Musafir yang bermakmum dengan mukim, dia tidak boleh qasar. Namun dia sholat 4 rakaat seperti orang mukim. Musa bin Salamah pernah menyatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekah. Lalu saya sampaikan, jika kami sholat bersama Anda, kami sholat 4 rakaat. Namun jika kami kembali ke tempat singgah kami, maka kami sholat 2 rakaat. Mendengar pernyataan Musa bin Salamah, Ibnu Abbas mengatakan, itulah ajaran Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu menetap di Mekah, sehingga beliau mukim di Mekah. Sementara Musa bin Salamah hanyalah musafir yang singgah di kota Mekah. Ketika Musa bin Salamah sholat menjadi makmum Ibnu Abbas, Musa mengerjakan 4 rakaat. Namun ketika Musa sholat di kemah tempat singgahnya, beliau qasar. Dan kata Ibnu Abbas, ini sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, musafir yang menjadi makmum di belakang orang mukim, dia tidak boleh qasar meskipun dia hanya menjumpai tasyahud akhir. Syekh masyhur Hasan Salman menjelaskan, musafir salat 4 rakaat ketika jadi makmum di belakang mukim adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang musafir menyusul gerakan imam yang mukim di posisi apapun, wajib salat 4 rakaat. Musafir menyusul imam dapat 2 rakaat untuk salat 4 rakaat, apa yang harus dilakukan? Jawaban, musafir ini harus menambah kekurangannya 2 rakaat. Jika musafir menyusul imam dapat 3 rakaat, apa yang harus dilakukan? Jawaban, musafir ini harus menambah 1 rakaat sehingga salatnya 4 rakaat. Demikian pula ketika musafir ini tidak mendapatkan rakaat apapun. Misalnya, dia dapat imam di tasyahud akhir. Inilah pendapat yang rajih. Demikian, Allahu a'lam.